cari cara pulang. Bilakah masanya embun kan menjelma. Kembara di tengah katulistiwa, tak siapa yang dapat menghilangkan dahaga. Namun tetap ia bertahan. Kami para di tanah kesan mencari kebahagiaan dalam hidup, menempuh berbagai rintangan yang ada, namun bagilah masih impian. Bawah sinar bulan bintang yang membimbingmu, suatu hari kau akan bertemu sungai mengalir di taman indah.